الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Pagi ini kita akan membaca sebuah tafsir yang ditulis dan disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kajian-kajian tafsir termasuk kajian yang semestinya terus ditingkatkan, karena Al-Qur'an Karim adalah wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Qur'an Karim merupakan sumber utama dari hukum-hukum di dalam Islam. Demikian juga dengan Al-Qur'an Karim, keimanan seorang hamba akan bertambah dan meningkat. Ketika seorang hamba membaca Al-Qur'an ayat demi ayat, lalu dia renungkan makna yang terkandung di dalamnya, maka pasti akan menambah keimanan mereka. Dan inilah ciri dan sifat orang-orang yang beriman. Wa idza quliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imana. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini, wa idza quliyat 'alaihim ayatuhu, orang-orang yang beriman itu jika dibacakan untuk mereka ayat-ayatnya, zadatkum imana, tentu dan pasti akan meningkatkan keimanan mereka. Berbagai syariat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di antaranya tidak akan terwujud tanpa tadabbur, tanpa tafahum, tanpa memahami dan merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an Karim. Salah satunya adalah perintah khusyuk di dalam salat. Untuk meraih kekhusyuan di dalam salat, langkah terbesar yang harus dipenuhi seorang hamba adalah mampu merenungi dan memahami makna yang terkandung di dalam ayat-ayat yang dibaca saat salat. Minimalnya adalah makna yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Maka semakin tinggi kemampuan dan kekuatan seorang hamba di dalam merenungi dan memahami makna yang terkandung di dalam ayat Al-Quran, maka akan semakin tinggi dan tebal juga kekhusyukan di dalam salat. Para ulama sepakat bahwa khusyuk di dalam salat itu hukumnya wajib. Khusyuk di dalam salat itu hukumnya wajib. Ketika rasa khusyuk itu dicabut dari al-musallim, orang-orang yang melaksanakan salat, maka nilai salat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan jatuh dan berkurang. Maka para ulama rahimahumullah memberikan banyak sekali perhatian di dalam tafsir Al-Qur'an Karim. Kitab-kitab yang ditulis para ulama di dalam bidang tafsir tidak terhitung jumlahnya. Nah, ada di antara kitab-kitab tersebut yang disusun berdasarkan tafsir seluruh surat di dalam Al-Qur'an secara utuh, dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Ada juga sebagian ulama yang menulis tafsir dengan mengambil tiap-tiap juznya saja. Tafsir juz 30, tafsir juz 29, tafsir juz 28 dan seterusnya. Ada juga ulama kita yang menulis tafsir dengan mengambil tiap-tiap surat sebagai bahan penyampaiannya. Tafsir surat Al-Baqarah, tafsir surat An-Nisa, tafsir surat Al-Anfal, tafsir surat An-Naba, tafsir surat Al-Mulk. Bahkan banyak para ulama kita yang menulis secara khusus tafsir berdasarkan ayat-ayat tertentu. Nah, tafsir ayat kursi. Nah, demikian juga tafsir 10 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Nah, tafsir 10 ayat di dalam surat Al-An'am. Nah, tafsir tentang ayat-ayat Al-Qur'an di dalam surat Al-Kahfi mengenai kisah Nabi Musa alaihissalam. Nah, oleh karenanya ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah jalla wa ala. Sesekali bahkan sesering mungkin kita membaca kitab tafsir yang telah ditulis oleh para ulama rahimahumullah. Pagi ini kita akan membaca tafsir tentang surat At-Takabur, sebuah surat pendek yang terdiri dari 8 ayat. Mayoritas kaum muslimin menghafal ayat yang tersebut di dalam surat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Takabur juz yang 30, Al-haakumut takabur hatta zuhtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha 'aynal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat ini al-haakumut takabur. Merasa lebih banyak, sikap seperti ini telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai pada batas kalian masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun, kali-kali tidak. Suatu saat kelak kalian akan mengerti. Tsumma kalla saufa ta'lamun, kemudian kali-kali tidak. Kelak nanti pun kalian akan mengerti. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin, kali-kali tidak. Seandainya kalian mengetahui ilmal yaqin, la tarawunnal jahim, pasti kalian akan melihat neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, kemudian benar-benar kalian melihat dengan 'ainul yaqin neraka al-jahim. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kemudian kalian pada hari tersebut pasti akan ditanya tentang nikmat yang Allah limpahkan untuk kalian di alam dunia. Kata beliau rahimahullah ta'ala fadilatul Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin, Al-haakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hadhihi al-jumlatu jumlatun khabariyah yukhbiru Allahu 'azza wa jalla biha al-'ibad mukhatiban lahum. Susunan ayat ini merupakan susunan kalimat berita. Allah Subhanahu wa taala memberitakan, menyampaikan kepada hamba-hambanya dalam bentuk percakapan kepada mereka. Al-haakumut takatsur. Al-haakumut takatsur. At-takatsur itu sebagai fa'il, pelaku. Al-ha kata kerja bentuk madhi, kum adalah dhamir sebagai maf'ulun bih, sebagai objek. Jadi at-takatsur membuat kalian berada dalam posisi mulhi, lahi. Kata beliau rahimahullah ta'ala artinya, sikap at-takabur merasa lebih banyak, demikian juga berlomba-lomba untuk menjadi yang terbanyak, itu telah membuat kalian lupa dan lalai dari hal-hal yang lebih penting daripada sikap seperti itu, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat ini ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat kecuali kelompok kecil dari mereka yang dikhususkan. Mereka yang lebih menyibukkan diri kepada perkara-perkara akhirat, namun jumlah mereka prosentasenya lebih kecil daripada kelompok yang pertama yang disibukkan dengan urusan dunia. Lebih khusus lagi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini disibukkan dengan urusan dunia adalah dari segi at-takatsur, merasa lebih banyak hartanya, merasa lebih banyak anaknya, merasa lebih tinggi pangkatnya, dan merasa lebih memiliki kemampuan-kemampuan khusus, lebih pintar, lebih ganteng, lebih cantik, dan seterusnya, lebih berprestasi. Pada prakteknya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, yang seperti ini telah kita lihat dan kita saksikan bersama. Maka kita mendengar istilah orang terkaya sedunia, 10 orang terkaya sedunia, 10 orang terkaya tingkat Asia, 10 orang terkaya tingkat nasional, bahkan dilebihkan 20 orang terkaya kekayaan yang sian. Itu baru per individu. Belum lagi kalau kita berbicara tingkat perusahaan. Perusahaan terkaya se-Indonesia. Perusahaan yang paling tinggi tingkat labanya. Itu hitungannya per bulan bisa jadi. Jadi bulan ini mengalami kenaikan laba sekian persen. Sehingga aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut jumlahnya sekian. Sekian triliun. Ada yang hitungannya per tahun. Tahun ini, tahun itu pengusaha paling kaya. Itu dari tingkat kekayaan. Bahkan ada hitungan seperti itu tingkat yang lebih rendah lagi. Tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Apapun tujuannya. Mungkin tujuannya adalah sekedar prestis, mengejar gengsi. Atau mungkin tujuan dibalik itu adalah untuk menarik investor lain. Karena ternyata perusahaan kami mengalami stabilitas ekonomi, pemasukan dan pengeluaran pun seimbang. Atau ada juga yang melakukan survei semacam ini hanya untuk mendapatkan pemasukan tertentu. Sebuah lembaga dibentuk untuk meneliti, sehingga perusahaan-perusahaan itu yang termasuk dan dimasukkan nama-namanya dalam perusahaan terbesar, perusahaan ini dan teritu, nanti akan memberikan sumbangan kepada lembaga tersebut berbayar. Dan itu betul-betul terjadi. Mereka yang mendapatkan penghargaan-penghargaan individu misalnya. Si A termasuk 10 tokoh berpengaruh di Indonesia. Atau si B termasuk tokoh yang memenangi bidang ini. Akan mendapatkan penghargaan award, akan diserahkan di Jakarta tanggal sekian bulan ini tahun sekian di hotel ini. Akan ada surat undangan ke alamat yang bersangkutan. Kemudian di dalam surat undangan itu pasti akan tertera, mohon dikirimkan sejumlah uang ke rekening ini untuk keperluan ini dan itu. Yang sebenarnya biaya yang diminta dan dikirimkan akhirnya nanti itu tidak akan sebanding dengan fasilitas yang dia dapatkan, termasuk di situ adalah lembar award atau penghargaan. Dan itu banyak yang melakukannya. Perusahaan-perusahaan atau lembaga penyerahan award atau penghargaan. Tetapi mereka yang diundang lebih senang. Ini caranya untuk menaikkan prestasi, menaikkan gengsi dan seterusnya. Kemudian dipampang, ditempel di ruang tamu rumahnya atau ruang tamu di kantornya dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Alhaakumut takabbur." Kalian pernah dibuat lalai dan lupa oleh sikap takabur seperti ini. Sehingga pada akhirnya banyak yang secara sengaja berlomba-lomba agar namanya masuk dalam daftar urutan tersebut. Padahal mungkin pertama kali tidak ada minat sama sekali. Tidak ada pikiran ke arah sana. Namun karena muncul akhirnya tergoda dan terdorong untuk ikut berkejar-kejaran mencapai daftar urutan-urutan tersebut. Secara sederhananya saja, ikhwati fillah barakallahu fikum, sikap at-takatsur itu memang benar-benar ada di tengah-tengah kita, bahkan kita pun termasuk di dalamnya, sadar maupun tidak disadari. Nah, ketika kita bertemu dengan teman lama, meskipun pertanyaan itu wajar, lumrah, manusiawi, asalkan tidak berlebihan dalam batas yang kewajaran. Ketika bertemu dengan teman lama, wah anak ini saya piro, oh limo, wah jauh ke aku, pitu. Sebenarnya pertanyaan itu wajar, anakmu berapa, karena sudah sekian tahun tidak bertemu. Tetapi kemudian ketika muncul ungkapan atau pernyataan seperti ini, wah kan lebih banyak, oh wah aku lah oke, bojomu piro, siji, alah siji. Tetapi seperti ini kan muncul, kita sering mendengarnya di antara kita sendiri. Nah, merasa lebih baik kalau anaknya lebih banyak. Merasa lebih baik kalau istrinya lebih dari satu. Merasa lebih baik kalau ternyata usahanya ini dan itu. Nah, padahal seperti yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh di sini, ada yang lebih penting daripada itu, yang yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Katakan saja dalam contoh kecil yang saya sampaikan tadi. Nah, ketika bertemu dengan teman lama, nah, anakmu berapa? Oh, sekarang sudah 6. Dalam contoh kecil seperti ini, seharusnya bukan jawaban, oh berarti aku lebih banyak, saya sekarang sudah 7. Kan? Ini contoh yang untuk sikap yang keliru. Tetapi contoh yang seharusnya dilakukan, anakmu berapa? 6. Alhamdulillah. Kan? Langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Keenam anak itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dijaga baik-baik, diarahkan, dibimbing. Nah, kemudian akan muncul pertanyaan berikutnya lah, kamu berapa? Alhamdulillah. Saya 7. Makanya beban saya lebih berat daripada antum. Kan begitu, bukannya malah, "Oh, nek ora aku lah oke." Dan itu subhanallah sering kita dengar. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala melanjutkan bahwa kalangan hamba yang selalu pikiran dan benak mereka terarah kepada urusan akhirat, meskipun yang dibahas dan ada di hadapan mereka adalah urusan dunia. Urusan dunia tidak semuanya tercela. Kita juga jangan sampai salah paham bahwa segala macam jenis dan ragam keduniaan itu tercela dan jelek, bukan. Nah, tetapi bagaimana kita menempatkan dan memposisikan dunia itu tepat pada tempatnya, itu yang dituntut. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, mereka juga disibukkan dengan urusan dunia. Nah, mereka juga bekerja keras, mereka berkeluarga, membangun rumah seluas luasnya. Memiliki kendaraan, hewan tunggangan, bahkan lebih daripada satu. Nah, mereka juga punya harta benda, emas, perak, perhiasan. Mereka juga punya aset tanah yang luas. Mereka juga punya bisnis perdagangan sampai keluar Madinah. Bahkan sampai Mesir, Bahrain, Yaman. Nah, namun yang tercela adalah ketika salah menempatkannya. Salah satu bentuk kesalahan di dalam menempatkan urusan dunia adalah ketika muncul sikap at-takatsur ini. Merasa lebih baik ketika memiliki hal-hal itu lebih banyak daripada yang lain. Nah, yang bisa memposisikan urusan dunia tepat pada tempatnya, itu jumlah mereka sangat sedikit prosentasenya. Nah, disebutkan di dalam As-Sahihain Bukhari Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, "Ya Adam, fayakunu labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadayk." Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Adam, "Wahai Adam." Nabi Adam alaihi salatu wasalam menyambut seruan tersebut, "Labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadayk." Fayaqulu akhrij min dzurriyyatika ba'tan ila an-nar. Qala wa ma ba'tu an-nar? Qala min kulli alfin tis'u mi'atin wa tis'atun wa tis'atin wa tis'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam alaihi salatu wasalam, keluarkan dari anak-anak keturunanmu, nah, rombongan ke neraka. Nabi Adam alaihi salatu wasallam bertanya, apa yang dimaksud dengan rombongan ke neraka itu ya Allah? Allah menjawab min kulli albin tisfu mi'atin wa tis'atin wa tis'in. Tiap 1000 anak keturunanmu, 999 dari mereka masuk ke dalam neraka. Dari 1000 orang, 999 di antaranya masuk ke neraka. Nah, hanya satu yang masuk ke dalam surga, sisanya di neraka. Wa hadza 'adadun ha'il. Jumlah ini begitu banyak yang masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, beliau rahimahullah ta'ala menyatakan penjelasan ini, bahwa yang dimaksud dengan firman Allah, Al-hakumut takatur hatta zurtumul maqabir. Kalian itu telah dibuat lalai, terbuai oleh sikap at-takatur, sampai kalian meninggal, masuk ke dalam kubur. Sikap itu masih selalu ada. Pertanyaannya, firman Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada siapa dan tentang siapa? Jawabannya, firman Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada seluruh umat kecuali sekelompok kecil dari mereka saja. Kecuali sekelompok kecil dari mereka saja, yaitu 1 banding 1000 tadi. Kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma qawlu at-takatsur." Adapun firman Allah Subhanahu wa taala at-takatsur, kata fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fahuwa yashmalu at-takatsura fil mal wa at-takatsura bil qabila wa at-takatsura bil jah wa at-takatsura bil ilmi wa bi kulli ma yumkin an yaqa'a fihi at-tafakhur. Yang maksud sikap at-takatsur, merasa lebih banyak, itu dari sisi harta bisa, dari segi kabilah, jumlah suku. Nah, suku Jawa itu lebih baik daripada suku Madura, atau suku Batak itu lebih baik daripada suku Gayo di Aceh, atau suku Sunda lebih baik daripada suku Bugis. Nah, suku Asmat itu lebih baik daripada suku Dani, kalau suku-suku itu di Girian, di Papua. Nah, sikap seperti ini tercela di dalam Islam, atau merasa orang Jawa itu di mana-mana jadi penguasa. Kalau kita keluar Jawa, ke Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, semua itu kafir, menguasai orang Jawa. Ketika kata-kata seperti ini terucap dalam bentuk at-takatsur, bahasa bangga, merasa lebih tinggi daripada yang lain, ini tercela. Tetapi kalau cuma sekedar memberitakan saja, kalimatnya kalimat berita, oh di sini mayoritasnya orang Jawa, bahkan para pemimpin, pemangku jabatan, di tingkat administrasi, birokrasi, dan seterusnya itu kebanyakan orang Jawa. Kalau sudah bercerita tidak ada masalah. Tapi kalau sudah cerita itu dibangun di atas keyakinan bahwa orang Jawa lebih baik daripada selain mereka, maka ini tercela. Sesuatu yang diperangi di dalam Islam. Karenanya ayat yang sering kita baca, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arofu. Kemudian ayat berikutnya, inna akramakum indallahi atqakum. Kita disadarkan bahwa manusia itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan, min zakarin wa unsa, perempuan, laki-laki. Demikian juga ada syu'ub, qabail, macam-macam jenis suku dan bangsanya. Setelah kita disadarkan, kita diingatkan. Namun dari kemajemukan jenis dan raga manusia, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Demikian juga kita secara umum tidak boleh merasa laki-laki itu lebih baik daripada perempuan. Karena ternyata pada kenyataannya ada individu-individu dari kalangan perempuan yang justru lebih baik daripada individu-individu laki-laki. Tetapi patokannya, barometernya adalah at-taqwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga at-takatsur bil jah, merasa lebih tinggi, lebih baik dengan pangkat dan kedudukan yang dia punya. Maka di dalam sejarah Islam, khalifah dan amirul mukminin yang benar-benar membaur bersama masyarakat, sejarah mereka lebih indah dan lebih gemilang daripada yang tersekat oleh dinding pemisah dengan masyarakat dan warganya. para pemimpin yang kita kenal sangat dekat dengan rakyat. Mereka yang merasa sama kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka justru berasal dari kalangan ulama, para khalifah, para raja di dalam Islam yang memang memiliki keilmuan dibimbing para ulama. Adapun para pemimpin, para raja dan khalifah yang jauh dari ilmu, maka betul-betul mereka sangat jauh dari masyarakat. Yang mereka dengar hanyalah laporan, oh sekarang kondisi masyarakat baik, kondisi masyarakat tenram, ini tidak ada gejolak harga di pasar, padahal kenyataannya berbeda. Para pemimpin kita dengan pangkat dan kedudukannya, dan mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, tidak mencukupkan diri dengan laporan-laporan tersebut. Bukan karena tidak mempercayai para pengiring dan para pembantu, tetapi ingin melihat secara langsung dan nyata. Maka mereka turun seperti Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, Harun al-Rashid, nama-nama para pemimpin yang menghiasi sejarah Islam. Qala wa takatur bil ilmi. Demikian juga di antara bentuk yang tercela adalah at-takatur, merasa lebih banyak dan merasa lebih tinggi dalam bidang keilmuan agama. Oh, hafalan saya lebih banyak, ilmu saya lebih banyak karena saya belajar lebih lama. Saya lebih lama dalam agenda dan kegiatan dakwah. Maka sayalah yang harus di depan. Kenapa mereka tidak datang ke saya? Ini dan itu, kalimat-kalimat yang sebenarnya biasa terungkap, tetapi setelah diteliti lebih jauh, ternyata kalimat-kalimat itu tercela disebabkan at-takatsur tadi, merasa lebih. Dan bukan hanya itu, kata beliau rahimahullah, wa bi kulli ma yumkin an yaqa fihi at-tafakhur. Demikian juga dalam hal-hal yang ada kemungkinan di sana muncul sikap tafakhur dan takatsur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi dalam bentuk celaan ketika menjelaskan tentang dua orang yang berteman. Salah satunya mengatakan ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafar. Saya ini lebih banyak hartanya daripada kamu dan saya pun lebih mulia kedudukannya daripada kamu dari segi anak dan keturunan. Maka makhluk muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap-sikap seperti itu seharusnya kita jauhi dan kita hindarkan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, hatta zurtumul maqabir, yakni ila an zurtumul maqabir, yakni ila an muttum, fal insanu majbulun ala takatsuri ila an yamut, bal kullama zada bihil kibar izdada bihil amal, fa huwa yashibu fis sinni wa yashibu bil amal. Hatta inna rajula lahu tis'una sanatan madalan tajidu indahu minal amal wa tulil amal ma laysa inda syab alladhi lahu khamsa ashrata sana. Hada huwa ma'na al-ayatil karimah ay annakum talawahtum bin takadur anil akhirati ila anbuntum. Kata beliau rahimahullah ta'ala, artinya hatta zurtumul makabir, sikap takadur seperti yang telah dijelaskan dalam ayat pertama tadi, itu ternyata ada di dalam dada setiap orang sampai dia meninggal dunia. Ini fitrah manusia yang perlu diarahkan. Bukan kemudian karena ini fitrah lalu dipertahankan seperti itu. Karena fitrah manusia itu ada fitrah yang baik, ada fitrah yang jelek. Fitrah manusia yang jelek salah satunya adalah at-takabur, merasa lebih banyak, merasa lebih baik, merasa lebih tinggi daripada yang lain. Bukan dalam penilaian takwa. Bahkan kata beliau rahimahullahu ta'ala, orang itu semakin tua, semakin panjang angan-angannya. Secara usia dia semakin tua, tetapi secara cita-cita dan angan-angan dia semakin muda. Sampai-sampai kata beliau rahimahullah, ada orang yang umurnya sudah sampai 90 tahun, ternyata angan-angan, cita-cita dia itu lebih panjang daripada anak muda yang masih berusia 15 tahun. Ini secara umum. Memang demikian. Ya kita lihat sajalah contoh yang paling kecil saja. Yang paling dekat dan sederhana dengan kita. Tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai presiden. Atau yang dicalonkan sebagai presiden, umur mereka sudah berapa? 50 tahun, 63. Ya subhanallah, 63. Masih merasa muda. Ya kita tahu sendiri lah ya. Ngerti berita-berita dan informasi seperti itu kan. Bisa dilihat, tinggal dibuat persentasenya saja. Yang mencalonkan diri sebagai presiden, atau yang dicalonkan sebagai presiden, yang usianya 50 tahun ke atas dengan 50 tahun ke bawah. Bahkan bisa dikatakan 50 tahun ke bawah siapa sekarang? Padahal kalau kita membaca kitab-kitab para ulama seperti karya Ibnul Jauzi rahimahullahu taala tentang fase-fase umur manusia, seharusnya pada usia seperti itu yang dilakukan hanyalah menunggu azan saja. Seharusnya sudah menunggu azan. Nah, kalau malam jam 3, jam 2 bangun menunggu azan subuh, kan seperti itu orang-orang tua ya. Orang-orang tua semakin tua itu sebenarnya mereka semakin jarang tidur, iya kan? Wajar, semakin tua semakin jarang tidur. Jadi jam 3, jam 2 sudah bangun. Nah, entah kegiatan apa, menunggu sholat subuh, selesai sholat subuh, apa yang dikerjakan? Nah, menunggu sholat adzan sholat zuhur, selesai sholat zuhur, menunggu adzan sholat asar dan seterusnya. Tapi dia, Allahu musta'an, sampai umur di atas 60 masih sibuk dari COVID di sana, COVID di sini, kampanye, ini Indonesia harus begini, masyarakat tidak boleh sengsara, ini dan itu. Nah, maka wallahu alam, nah, apa yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh rahimahullahu taala bahwa kullama izdada bihil kibaru izdada bihil amalu, memang benar. Nah, setiap kali bertambah umur, tambah usia, justru malah semakin bertambah angan-angan. Nah, dan itu pun mungkin sudah kita rasakan di dalam diri kita. Kan begitu. Dulu waktu kita masih muda, pikirannya apa sih? Paling besok gini-gini tok. Tapi setelah semakin tua, semakin mengerti dunia, informasi sana, wah saya juga pengen ini, begitu. Maka benar apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Allahumma zakatu hatta zurutumul maqami. Angan-angan itu tidak akan bisa putus. Nah, angan-angan itu tidak akan berhenti. Yang memberhentikan dan memutusnya hanyalah kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat yang berikutnya, kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kata beliau rahimahullahu taala, qila inna kalla bi ma'na ar-raja, yani irtaji'u an hadha takatur, wa qila innaha bi ma'na haqqan. Ada sebagian ulama mengatakan kalla di sini artinya kalimat ar-raja, kalimat teguran yang keras, sehingga artinya irtaji'u an hadza takatsur, jangan kalian sampai dalam sikap takatsur. Tetapi ada juga yang memanakan bahwa kala itu artinya haqqan, memang benar. Tetapi kalian akan mengetahui, kemudian memang benar kalian akan mengetahui apa hasil dan akibat dari sikap-sikap seperti itu. Maka kata beliau rahimahullah, ay sawfa ta'lamuna akibata amrikum idza raja'tum ila al-akhirah wa anna hadha takatsura la yanfa'ukum. Sehingga yang dimaksud ayat ini, kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun, artinya kalian kelak akan mengerti akibat dari sikap kalian seperti ini kalau telah berpulang ke akhirat nanti. Karena dunia itu kan tempat tujuan kita pergi, perjalanan. Tempat berpulang kita adalah akhirat. Dan kelak, kata beliau rahimahullah ta'ala, kalian pun akan mengerti bahwa sikap takatsur itu tidak memberikan manfaat sama sekali untuk kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah, yaqulu ibnu adam mali wa mali, yani yaftakhiru bihi, walaysa laka min malika illa ma akalta fa afnayta aw labita fa ablayta aw tasaddaqta fa amdalta wal baqi tarikuhu li ghayrika wa hadha huwal haqq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak Adam, manusia mengatakan mali wa mali, ini loh hartaku, ini loh hartaku. Nah, atau dia mengatakan hartaku sekarang sekian, aset yang saya miliki sekian. Nah, saya punya tanah, punya rumah, punya tabungan, punya usaha bisnis ini dan itu. Dia berbangga, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Kata Nabi, walaysa laka min malika illa ma akalta fa afnaita. Padahal harta yang engkau punya itu sesungguhnya hanyalah harta yang sudah engkau makan. Lalu habis dan terbelah. Pakaian yang engkau pakai kemudian rusak, lalu engkau buang. Atau harta yang telah engkau sedekahkan, maka harta itu telah tersimpan. Hakikat harta yang kita punya hanya itu. Yang sudah kita makan, yang sudah kita minum, yang sudah kita pakai kemudian rusak, lalu yang sudah kita sedekahkan. Selain itu, yang belum kita makan, yang belum kita minum, yang belum kita jadikan pakaian, yang belum kita sedekahkan, itu sesungguhnya belum tentu menjadi harta kita. Bisa jadi harta itu bukan milik kita. Harta itu kemudian hilang, dicuri, terbakar, atau kemudian kita meninggal, harta itu kemudian jadi harta yang diwariskan. Yang betul-betul harta kita hanya ini. Yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekahkan. Nah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalla sawfa ta'lamun, diikuti dengan tsumma kalla sawfa ta'lamun di dalam Al-Qur'an, dari sisi bahasa ini dinamakan dengan jumlah ta'kid, susunan kata yang berfungsi dan bertujuan untuk menegaskan. Diulang, kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Seperti ini juga kurang lebihnya dalam bahasa kita dalam bahasa Indonesia. Jangan, jangan. Kalimat larangan itu akan berbeda bobotnya ketika diulang dengan yang tidak diulang. Ketika kita mengatakan jangan dibandingkan kita mengatakan jangan, jangan, nah, tentu lebih berbobot larangan yang terulang daripada hanya sudah disampaikan sekali. Maka demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun, ini pun bentuk ta'kid, sangat berbobot. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin, 'ilmal yaqin." Artinya kata beliau, "Haqqan, law ta'lamuna 'ilmal yaqin la'araftum annakum fi dhalal, walakinnakum la ta'lamuna 'ilmal yaqin, li'annakum ghafiluna lahu fi hadhihi dunya. Walau 'alimtum 'ilmal yaqin la'araftum annakum fi dhalalin wa fi khata'in 'adzim." Kata Allah Subhanahu wa taala, benar, seandainya kalian mengerti ilmal yakin, artinya kalau kalian mengerti dengan ilmal yakin, pengertian yang dibangun di atas keyakinan, tentu kalian akan sadar bahwa kalian itu dalam kesesatan, bukan di atas jalan yang lurus. Nah, karena kalian lalai, terbuai dalam urusan dunia, nah, maka pengertian dan pemahaman seperti itu tidak ada. Kalau seandainya kalian mengerti ilmu yakin di atas keyakinan, pasti kalian akan sadar bahwa kalian berada di atas kesesatan dan di atas kesalahan yang besar. Artinya, kalau kita mengerti dibangun di atas ilmu dan di atas keyakinan yang benar, tentu sikap at-takatsur itu akan kita sadari dan kita yakini sebagai sikap yang salah. Namun, mayoritas umat karena tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki keyakinan, mereka tidak menyadari sedang berada dalam posisi yang salah. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan la tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Nah. Artinya, nah, kata beliau rahimahullahu taala, kata beliau, hadhihi jumlatun mustaqillatun laysat jawaban law. ولهذا يجب على القارئ أن يقف عند قوله كلا لو تعلمون علم اليقين. كلمة لا ترون الجحيم kemudian ثم لا ترونها عين اليقين, jumlah ini terpisah dari ayat yang sebelumnya, bukan bentuk jawab dari lau yang ada pada ayat sebelumnya. Oleh karena itu kata beliau, dari sisi ilmu tajwid, orang yang membaca ayat ini atau membaca surat At-Takatsur harus waqaf, harus berhenti pada ayat kalla lau ta'lamuna 'ilmal yaqin, harus berhenti. Wa nahnu nasma'u katsiran min al-a'immati yusallun fa yaqulun kalla law ta'lamuna ilman yaqin la tarawunna al-jahim. Kita sering mendengar para imam membaca dengan melanjutkan ayat yang berikutnya. Disambung, kalla law ta'lamuna ilman yaqin la tarawunna al-jahim. Ini salah secara ilmu tajwid. Nah, karena pembahasannya sudah berbeda antara ayat kalla law ta'lamuna ilman yaqin dengan la tarawunna al-jahim, itu harus dipisahkan dengan waqaf. Tidak boleh dibaca bersambung. Nah, kata beliau, kenapa sampai ini terjadi? Imma ghaflatun minhum wa nisyan, mungkin karena lupa atau mungkin karena lalai. Wa imma annahum lam yata'ammalu al-ayata haqqa ta'ammul. Atau mungkin ada kemungkinan yang lain karena mereka para imam termasuk kita juga mungkin tidak memahami ayat ini dengan benar. Sehingga kemudian kita mengatakan membaca surat Al-Hakumut Takatur hatta surtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilman yaqin la tarawunna al-jahim. Dibaca lanjut. Ini salah. Kata beliau, kenapa dikatakan salah kalau dibaca berlanjut? Tidak dibaca waqaf. Wa illa law ta'ammaluha haqqa ta'ammuli lawajadu anna al-wasla yufsidul mahna. Kalau tanya mereka merenungkan dan mengerti makna ayat ini dengan benar, tentu mereka akan menemukan bahwa ayat ini jika dibaca bersambung, itu akan merusak makna. Nah, akan merusak makna. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna al-jahim, maka maknanya kalau dibaca berlanjut bersambung, ini secara ilmu bahasa Arab ya, itu akan berarti sara ru'yatul jahim masyruqatan bi'innihim wa hadza laisa bisahih. Karena melihat dan menyaksikan neraka jahim itu disyaratkan dengan ilmul yakin. Padahal orang-orang yang tidak memiliki ilmul yakin pun, orang-orang yang tidak meyakini keberadaan al-jahim pada hari kiamat nanti pun akan melihat al-jahim. Bukan hanya untuk orang-orang beriman dan orang-orang yang di atas keyakinan saja yang melihat jahim. Ini kan rusak artinya. Maka oleh karena itu kata beliau, lidzalika yajibu tanabbuh wa tanbih lihadza. Oleh karena itu harus diingatkan. Harus diingatkan. Jangan dibaca wasal, jangan dibaca sambung. Waqaf. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Berhenti baru. La tarawunnal jahim. Jangan dibaca berlanjut. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Salah. Cara baca seperti itu. Kemudian al-jahim adalah ismun min asma'in nar. Al-jahim merupakan salah satu nama neraka yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang tidak beriman dengan Allah dan al-yaumil akhir. Kemudian ayat ini ditutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'an nar." Kemudian kelak kalian semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang telah dilimpahkan selama kita hidup di dunia. Nah, selama kita hidup di dunia. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan di dalam hadis sahih. Disebutkan oleh Fadilatul Syekh di sini rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, "Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a yawmin aw lailatin." Suatu hari atau suatu malam, yang jelas suatu saat dalam sebuah kesempatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar meninggalkan rumah. Fa idza huwa bi Abi Bakr wa Umar. Ketika beliau keluar rumah bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Faqala ma akhrajakum min buyutikum hadhihi sa'ata? Qala al-ju'u ya Rasulullah. Nabi alaihi salatu wasalam bertanya kepada Abu Bakar dan Umar, pada waktu seperti ini apa yang membuat kalian keluar dari rumah? Kok ada di luar rumah, ada apa? Abu Bakar dan Umar menjawab, lapar ya Rasul. Karena rasa lapar. Kata Nabi, wa ana walladhi nafsi biyadi la akhrajani alladhi akhrajakum aqum. Kata Nabi, berterus terang, saya pun seperti itu demi Allah. Zat yang jiwaku ada di tangannya. Yang membuat saya keluar rumah pun sama dengan yang membuat kalian berdua keluar dari rumah. Rasa lapar. Ayo, sama-sama kita berjalan. Faqamu ma'ahu, kemudian Abu Bakar dan Umar berjalan bersama Nabi. Fa'ata rajulan minal ansar fa'idahu wa laisa fi baiti. Kemudian mereka bertamu ke rumah salah seorang sahabat Ansar, tetapi sahabat itu sedang tidak berada di dalam rumah. Falamma ra'at al-mar'atu qalat marhaban wa ahlan. Istrinya melihat Rasulullah datang menyambut marhaban wa ahlan. Faqala laha Rasulullah aina fulan? Qalat dhahaba yasta'dhibu lana min al-ma'. Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, mana suamimu si fulan? Istrinya menjawab, sedang pergi mengambil air segar, air minum untuk keperluan kami. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba sahabat Ansar itu datang. Dia melihat Rasulullah dan pengiringnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Sahabat itu berseru, alhamdulillah, ma ahadun al-yawma akramu abiyaman minni. Alhamdulillah, hari ini tidak ada orang yang lebih mulia dari tamunya dibandingkan saya. Kalau dihitung-hitung, hari ini yang mendapatkan tamu terhormat, tidak ada yang lebih mulia daripada tamu yang datang hari ini, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Untuk memuliakan tamu, sahabat Ansar itu kemudian menghidangkan kurma, kurma yang masih muda, segar, kurma yang sudah tua, berbagai macam jenis kurma dihidangkan. Kata sahabat itu, kulu min hadi, silahkan makan, dinikmati. Kemudian sahabat itu mengambil pisau yang tajam. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, iyyaka wal haluf, hati-hati yang disembelih, jangan yang masih bisa diperah susunya. Nah, jangan yang masih berproduksi yang kemudian disembelih untuk memuliakan tamu. Kemudian sahabat Ansar itu menyembelihkan seekor kambing dimasak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tamu-tamu yang lain. Abu Bakar dan Umar setelah makan minum kenyang, kata Nabi alaihi salatu wasalam kepada Abu Bakar dan Umar, wallazi nafsi biyadi la tus'alunna an hadha an-na'im yawmal qiyamah akhrajakum min buyutikum al-ju'u thumma lam tarji'u hatta asabakum hadha an-na'im. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, demi Allah, kalian akan ditanya tentang nikmat seperti ini pada hari kiamat. Kalian keluar dari rumah karena rasa lapar, kemudian kalian kembali masuk ke dalam rumah dalam keadaan kalian telah mendapatkan nikmat seperti ini. Artinya, nikmat itu berdasarkan hadis ini akan ditanyakan pada hari kiamat nanti secara detail, bahkan secara rinci. Nah, urusan makan seperti ini pun kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan ditanyakan kepada Allah, akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Nah, nikmat ini asalnya dari mana, digunakan untuk apa? Apakah kita mensyukuri nikmat tersebut ataukah tidak? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Anas yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala, Allah sangat senang. Allah Subhanahu wa taala akan bersyukur kepada seorang hamba yang setiap kali selesai makan dan minum mengucapkan alhamdulillah. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali selesai makan, setiap kali selesai minum, janganlah kita lupa mengucapkan hamdalah alhamdulillah. Karena semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa makna dan tafsir yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh rahimallahu taala dalam surat At-Takatsur. Nah, tentunya para ulama lain pun juga ada yang berbicara tentang tafsir surat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.